Super sekali. Super sekali. Sih, logikanya? Iya, iya, iya. Apa sih dari pandangan Pak Yohanes dan juga Pak Mario yang menghambat perkembangan itu menjadi ke arah seperti itu lebih cepat di zaman sekarang di Indonesia? Kalau saya lihat, yang menghambat adalah sebenarnya birokrasi. Birokrasi. Kenapa? Anak-anak ini punya kemampuan, tapi tidak difasilitasi dengan baik. Mereka itu punya keinginan maju, tapi dari birokrasi tidak ke arah kesana. Nah ini saya bersyukur, Wamena, Tolikara, bupatinya mulai terbuka. Jadi mereka itu mulai memikirkan gimana anak-anak ini maju. Nah, lalu mereka membolehkan saya untuk membawa, melatih. Setelah ini mereka akan pulang dan akan menjadi ikon untuk semua orang di kabupaten mereka. Mulia dan sekali. Kita harapkan dalam 2 tahun seluruh anak nanti di kabupaten Wamena atau Tolikara ini bisa matematika seperti mereka. Ya. Ini komen Pak Mario. Tadi saya tanya ke teman-teman, apakah ada pejabat tinggi yang sudah melihat mereka berlatih begini? Jawabannya ada. Apakah beliau terkesan? Nggak tahu ya, tapi berfoto. Oh, gitu. Jadi, kalau seandainya ya, para pemimpin melihat bahwa pencerdasan kehidupan bangsa itu bukan pembukaan dari pidato saja, tetapi betul-betul tindakan yang dilakukan dengan kesungguhan bagi kebaikan banyak orang, maka sebetulnya ketepatan berpikir adalah secret weapon. Ketepatan berpikir. Sebetulnya ketepatan berpikir itu senjata rahasia bagi pengembangan bangsa. So, yang dilakukan oleh Profesor Yohanes ini sesuatu yang sangat mulia. Ini kan satu hal yang radikal, Pak. Yeah. Kalau hal yang radikal itu, saya yakin banyak sekali orang yang skeptis yeah, terhadap hal-hal seperti ini. Yeah. Bapak pernah punya pengalaman nggak mengenai yeah, keskeptisan orang? Nah, ada satu teman saya juga dari Papua Barat. Saya kenal juga belum lama ini. Dan dia sebelumnya sangat skeptik sekali untuk apa tentang hal ini, apa mungkin gitu dalam pikirannya. Namanya Pak Habel. Mungkin kita panggil aja Pak Habel. Silakan, Pak. Ya, ya, ya. Halo Pak Habel, gimana? Baik. Saya hari itu Pak Habel. Apa kabar, Pak? Terima kasih. Silakan. Pak Habel, sebelum saya ingin bertanya mengenai tadi skeptisnya Pak Habel di awal sebelum lihat anak-anak ini, boleh nggak Pak Habel cerita sedikit mengenai bagaimana ceritanya Pak Habel bisa berada di sini? Oke. Okay. Saya pertama kali ketika mendengar dari teman-teman tentang program ini, yeah, ya, pertama kali, saya nggak percaya. Okay. Sama sekali saya katakan, nggak mungkin terjadi. Kenapa, Pak? Mustahil itu. Kenapa? Karena sudah puluhan tahun, ya, sudah puluhan tahun, berbagai program, berbagai metodologi, budget yang begitu besar, diturunkan di Papua untuk melakukan perubahan-perubahan terkait perubahan sumber daya manusia, khususnya bidang matematika dan fisika ini. Yeah. Tapi sampai saat ini itu belum pernah kita bisa temukan sebuah apa namanya metodologi yang begitu hebat yang bisa apa namanya bisa dari standar program yang dilakukan misalnya matematika sepanjang 6 tahun itu bisa dikompres menjadi 4 bulan atau 5 bulan gitu. Itu bagi saya sangat-sangat spektakuler ya, bagi saya. Sangat-sangat luar biasa gitu. Dan nggak mungkin terjadilah seperti itu. Kalau toh itu terjadi, maka itu adalah sebuah mujizat gitu, bagi saya. Mujizat itu terjadi, dan ajaib. Gitu. Pak Mario melihat fenomena ini seperti apa, Pak? Tuhan itu maha ajaib. Jadi tidak mungkin ciptaannya tidak memiliki kualitas-kualitas keajaiban. Dan yang dilakukan oleh Pak Yo dan teman-teman ini menampilkan kualitas-kualitas itu dari anak-anak. Dan yang saya lihat, metodenya tidak straightforward langsung matematika atau fisika. Metodenya adalah motivasional. Bahwa semangat belajar itu lebih penting daripada belajarnya. Mereka menikmati proses belajar, menemukan kegembiraan dari menjadi lebih tahu, lebih bisa. Gitu? Betul, Pak. Kemudian mereka berlomba dengan diri.